Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabu'ats rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata penulis An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja fa kharajna ma'ahu hatta ataina Dhul Hulaifah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji, lalu kami keluar bersama beliau hingga kami mendatangi Dhul Hulaifah. Iya. Kalimat fakharajna ma'ahu, kami keluar bersama beliau. Ini dari husnul ta'bir, seorang membahasakan dengan bahasa yang baik. Sebab kedudukan Nabi berbeda dengan kedudukan selainnya. Karena itu Jabir dalam membahasakannya, kami keluar bersama Rasulullah, seakan-akan mereka ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari pembahasan ini. Tidak dikatakan kami dan Rasulullah keluar, sebab kami dan menunjukkan sama. Ya, tapi perhatikan bagaimana para sahabat mereka menjaga etika di dalam menghikayatkan. Kata beliau, hatta ataina Dhul Hulaifah, sampai kami mendatangi Dhul Hulaifah. Dan ini miqat untuk penduduk apa? Penduduk Madinah. Fawaladat Asma'u bintu Umais, maka Asma' bintu Umais melahirkan. Asma' bintu Umais melahirkan radhiyallahu ta'ala anha. Iya. Faqala ibtasili wastathiri bi thawbin wa ahrimi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Asma', mandilah engkau. Wastathiri bi thawbin. Ya. Mandilah engkau dan tutuplah dengan kain. Wa ihrimi, dan ihramlah. Kalimat kalimat Rasulullah qaddasili mandilah atau iktasili mandilah engkau, ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa mandi ihram hukumnya adalah wajib. Dan yang benar bahwa mandi ihram hukumnya adalah sunnah, itu yang benar. Dan kata perintah dalam hadis ini tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan anjuran. Sebab Asma bintu Umais setelah melahirkan tentunya beliau nifas. Dan perempuan nifas disuruh mandi pun tidak akan suci. Tidak akan apa? Suci. Kalau begitu perintah mandi di sini kaitannya dengan hal yang merupakan anjuran. Hal yang merupakan anjuran, bukan kewajiban. Wa ihrimi, dan berihramlah kamu. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. Iya. Jadi dalam hadis ini disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. Tidak disebutkan bahwa beliau salat berapa rakaat di masjid. Iya. Dan tidak disebutkan di dalam hadis ini bahwa itu adalah salat khusus. Sebab tidak ada salat khusus untuk ihram. Kalau beliau sholat di masjid, itu mungkin karena bertepatan dengan waktu sholat, atau mungkin bertepatan dengan waktu yang lainnya yang seorang punya kebiasaan beribadah. Jelas ya? Bukan yang dimaksudkan dengan waktu sholat di sini atau beliau sholat di masjid, sholat sunnah ihram. Tidak ada sholat sunnah khusus ihram. Kata beliau, "Tsumma raqiba al-qaswa hatta idza istawat 'ala al-bayda ahalla bitauhid." Kemudian beliau menunggangi kendaraannya al-qaswa. Ini namanya. Sampai beliau istiwa di atas bayda, berada di atas bayda. Dan bayda ini tempat setelah Dzulhudzaifah. Maka beliau ahalla bitauhid, berikhlal dengan tauhid. Dan ini sebagaimana yang telah saya terangkan bahwa Nabi membaca labbaik Allahumma hajjan wa umrah, beliau baca di mana? Di Dzulhudzaifah. Namun beliau mengulangi ikhlalnya ini di bayda. Ini cara mengkompromikan riwayat. Jadi jangan dikatakan bahwa di bayda tempat memulai ihram. Tidak, tempat memulai ihram di Dzulhudzaifah. Jelas ya? Maka beliau ahalla bitauhid, berikhlal dengan tauhid. Apa yang beliau baca? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ini ikhlal dengan tauhid. Dan inilah bacaan talbiyah. Bacaan talbiyah yang dibaca. Ya. Karena itu telah kita terangkan bahwa seorang yang sudah mulai berihram, dan ketika dia akan ihram, sebagaimana telah diterangkan, dianjurkan untuk mandi dahulu, disunnahkan. Ya. Kemudian dianjurkan dia memotong kuku, kumis, bulu kemaluan. Kemudian dianjurkan dia memakai wangi-wangian sesuai dengan apa yang telah kita jelaskan. Kemudian memakai sarung dan rida, dua potongan kain. Ya. Dan telah kita terangkan bahwa paling afdalnya adalah warna apa? Warna putih. Paling afdalnya adalah warna putih. Jadi ini posisi dia sudah siap dengan pakaian ihram. Ya. Maka kalau dia sudah siap dengan pakaian ihram, maka dia harus berniat masuk ke dalam nusuk. Niat masuk ke dalam apa? Nusuk. Niatnya itu dalam hati, niat seorang. Ketika akan masuk ke dalam nusuk, dia niat untuk masuk ke dalam nusuk. Jelas? Kemudian dia membaca ihlalnya, membaca labbaik Allahumma umrah kalau dia mutamatti, atau dia membaca labbaik Allahumma umratan wa hajjan kalau dia apa? Qiran. Atau membaca labbaik Allahumma hajjan kalau dia apa? Haji ifrad. Jelas ya? Iya. Ini yang dibaca. Maka Rasulullah setelah itu bertalbiyah, membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ini bentuk talbiyah yang dianjurkan. Dan talbiyah ini disyariatkan untuk dibaca dengan suara yang tinggi sebagaimana yang telah diterangkan, dikeraskan suara. Ini bagi laki-laki. Dan bagi perempuan boleh dikeraskan kalau di tengah mahramnya. Kalau ada orang asing, maka tidak disyariatkan untuknya mengeraskannya. Iya. Dan sebutkan dalam sebagian riwayat, afdalul haji al-ajju wa-thajj. Haji yang paling afdal adalah haji yang dituangkan padanya darah, maksudnya ada sembelihan, dan haji yang dengan suara yang keras, maksudnya bertalbiyah dengan suara apa? Suara yang keras. Ya. Dan perhatikan talbiyah di sini. Jabir menyebutnya dengan tauhid. Sebab ini adalah pelajaran yang sangat agung di dalam talbiyah. Sebagaimana di dalam haji itu ada pelajaran-pelajaran tauhid. Ya. Yang merupakan ciri khas pelaksanaan ibadah haji. menunjukkan kesempurnaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa tauhidnya? Apa talbiyahnya yang dibaca? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika itu artinya saya menjawab panggilanmu. Iya. Allahumma artinya ya Allah. Kalau bahasakan bebas, ya Allah saya menjawab panggilanmu. Labbaika ini dengan lafaz muthanna ini menunjukkan pengulangan yang tidak ada habisnya. Iya. Jadi kalau saya menjawab panggilanmu, labbaik pengulangan, artinya saya menjawab panggilanmu, kemudian menjawab panggilanmu, dan terus menerus saya akan menjawabnya. Demikian mungkin kalau dibahasakan bebasnya dengan arti labbaika. Iya. Perhatikan kalimat ini, bentuk tauhid, kesempurnaan penghambaan dan menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, saya datang menjawab panggilanmu, tunduk kepada perintahmu, berserah diri kepadamu. Saya menjawabnya, kemudian menjawabnya, dan terus menerus akan menjawabnya. Iya. Ini dari mana kalimat labbaik. Dan kalimat ini diulangi lagi, labbaik Allahumma labbaik. Iya. La syarika lak. Tidak ada syarikat bagimu. Labbaik la syarika lak. Tidak ada syarikat bagimu. La syarika laka, tidak syarikat bagimu, labbaika, saya datang menjawab panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sungguhnya segala pujian. Iya. Perhatikan ya. Segala pujian wan ni'mah dan segala nikmat, demikian pula kekuasaan hanya untukmu. Iya. Disebutkan tiga hal. Ya. Siapa yang murni menyerahkannya kepada Allah, itu adalah lambang kemurnian tauhid. Dia hanya memuji kepada Allah dan mengakui bahwa segala nikmat hanya milik Allah, dan segala kekuasaan di langit dan di dunia hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. La syarika lak, kembali ulangi, tidak ada syarikat bagimu. Nah, maka ini luar biasa mana talbiyah di sini, dan disebut dengan tauhid sebab di dalamnya terdapat kandungan makna la ilaha illallah. Terdapat di dalamnya kandungan makna la ilaha illallah. Ketika seorang hamba membaca labbaik Allahumma labbaik, saya datang menjawab panggilanmu ya Allah, tunduk terhadap perintahmu. Ya. Dan kalimat innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, ini semuanya menggambarkan makna penetapan bahwa yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna illallah. Dan la syarika lak, tidak ada syarikat bagimu, ini makna la ilaha. Ya. Jelas? Di dalam talbiyah ini tergandung di dalamnya makna la ilaha illallah. Karena itu wajar kalau Jabir menyebutnya, menyebut ihlal ini dengan tauhid. Dengan tauhid. Ya. Dan pelajaran-pelajaran tauhid yang terkandung di dalam ibadah haji sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Mungkin saya akan terangkan sebagiannya dalam hadis yang akan berlalu. Dan ini hendaknya diingat oleh orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji. Keberangkatannya harus disertai dengan keikhlasan. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya dia menjauhi segala bentuk kesyirikan yang banyak dari kaum muslimin jatuh di dalamnya tatkala melakukan ibadah haji. Iya. Subhanallah, kalau kita lihat sebagian jemaah haji setelah kembali menyelesaikan hajinya kemudian mendatangi kota Madinah, ada yang bergantung di kuburan Nabi, berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, batalkan tauhidnya. Ini orang yang tidak mengambil pelajaran dari ibadah haji. Ibadah haji yang terkandung di dalamnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bacaan talbiyah yang dibaca. Disyariatkan membaca talbiyah ini, terus mengulanginya sampai diterangkan bahwa para sahabat membacanya hingga suara mereka hampir habis. Iya. Dan talbiyah ini boleh dibaca dengan talbiyah ini, dan ini yang paling banyak disebut dalam riwayat. Dan boleh dibaca dengan konteks talbiyah yang lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah membaca labbaik Allahumma ilahal haq. Labbaik Allahumma ilahal haq. Ini dari talbiyah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menambah di dalam ya talbiyah beliau menambah di dalam talbiyah beliau berkata dalam talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik wa sa'daik, labbaik labbaik wa sa'daik, wal khairu fi yadaik, labbaik war raghaba'u ilaika wal amal, labbaik war raghaba'u ilaika wal amal. Ini talbiyah Ibn Umar, beliau tambah. Nah, sebab yang dimaksudkan dengannya, dia berikhlal dengan tauhid. Boleh menambah, walaupun ikhtisar, terbatas dengan apa yang warid, itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Kalau dia selingi antara talbiyah dengan tahlil atau takbir, tidak ada masalah. Dia baca la ilaha illallah atau Allahu Akbar, ya. Hal tersebut tidak dipermasalahkan. Sebab 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah semuanya disyariatkan bertakbir dan bertahlil, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang haji maupun tidak haji. Jelas ya? Tapi ini talbiyah, lafaz talbiyah ini khusus untuk orang yang melakukan ibadah haji. Iya. Kemudian kata Jabir radhiyallahu taala anhu, melanjutkan, ya, kisah perjalanan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hatta idza atainal baita, sampai ketika kami mendatangi al-bait, maksudnya masuk ke mana? Ke Mekah. Sudah masuk ke Ka'bah. Ya. Sudah masuk ke Ka'bah. Nah. Ini disebut al-bait, disebut juga Masjidil Haram. Sebab Masjidil Haram itu penggunaannya untuk masjid, tempat Ka'bah itu berada, dan bisa digunakan untuk seluruh tanah haram, tanah Mekah. Karena pendapat yang terkuat di dalam masalah ini, seluruh tanah haram, tanah Mekah, pahala solat padanya itu sama dengan Masjidil Haram yang ada padanya Ka'bah. Jelas ya? Ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, Al-Syeikh Salih Al-Fawzan, Al-Syeikh Abdul Nasir Al-Abbad, dan selainnya. Iya. Dan ini fatwa yang insyaAllah paling baik untuk difatwakan. Sebab sekarang ini, kalau semuanya dikatakan misalnya bahwa pahala solat di Masjidil Haram yang 100 ribu kali lipat dibanding pahala di masjid selainnya, ya, itu hanya berlaku di Masjidil Haram yang tempat ada Ka'bah, maka ini akan menyebabkan seluruh orang akan mendatangi Ka'bah, kan begitu, terus sholat. Dan ini yang menyebabkan banyaknya keramaian dan berdesak-desakan, sehingga orang yang baru datang melaksanakan umrah dan sa'i, ya, sangat sempit bagi mereka. Padahal untuk sholat 5 waktu, ya, tidak harus dia datang ke Ka'bah. Boleh dia sholat di mana? Di masjid-masjid. Seluruh masjid yang dibangun di atas tanah haram, Salat di badannya itu sama dengan Masjidil Haram. Jelas ya? Iya. Kecuali kalau misalnya dia ingin tawaf, sebab di Masjidil Haram ada ibadah lain, dia boleh tawaf. Iya. Terlain lagi masalahnya, silakan dia berangkat tawaf. Untuk tawaf saja. Iya. Tapi kalau masalah salat, iya. Dan ini kadang yang menyebabkan sebagian jemaah haji agak kurang puas. Apalagi belakangan ini karena adanya perubahan tempat, ya, banyak dari jemaah haji Indonesia mendapatkan tempat tinggal yang jauh. Jauh dari Masjidil Haram. Dan kebetulan dapat tempat tinggal jauh dari Masjidil Haram, itu merasa kecewa, merasa dirugikan. Padahal kalau dia sholat di masjid dekat dia tinggal, ya, itu sama saja seperti dia sholat di mana? Di Masjidil Haram. Jelas ini? Ya. Karena dia memperbanyak ibadah, sibuk beribadah. Ya. Jangan mempunculkan terlalu banyak mengikuti kekecewaan. Ya. Ini si Anun tidak becus, si ini atau memang si ini yang mengurangi jatah. Padahal memang keadaannya mengharuskan seperti itu. Ya, mengharuskan seperti itu. Maka seorang hendaknya mensyukuri segala nikmat. Mensyukuri segala nikmat. Ya, di pelaksanaan haji itu dipertimbangkan apa yang akan diucapkan. Dengan dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sejalan dengan makna pelaksanaan ibadah haji. Iya. Jelas ya? Baik. Ya. Di sini kata Jabir, kami mendatangi Ka'bah. Atau kami mendatangi Ka'bah. Tatkala kami mendatangi Ka'bah, maka Nabi memegang rukun. Ya, maksudnya memegang rukun yang Hajar Aswad berada di situ. Ya. Jadi secara zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Mekah, beliau langsung mengarah ke Hajar Aswad. Ya. Karena itu di pembahasan masuk ke Mekah diterangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk dari arah atas. Yang sekarang disebut dengan nama Al-Hujun. Ya. Kemudian beliau turun dan masuk dari arah yang sudah mendekati ke Hajar Aswad. Jelas ya? Sebab tawaf dimulai dari mana? Dimulai dari Hajar Aswad. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Maka kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, hatta idha atayna al-bayt, ketika kami datang ke al-bayt, istalam ar-rukun. Nabi SAW memegang rukun. Ya, rukun yang dimaksud di sini sudut. Ka'bah itu punya 4 rukun. 4 sudut. Sebab Ka'bah segi berapa? Segi 4. Jelas ya? Ya. Hajar Aswad dan rukun yang berada di arah selatan dari Hajar Aswad, ya, kalau di ukuran, di urutan di urutan putarannya, dia sebelum Hajar Aswad. Rukun yang sebelum Hajar Aswad, ini dua rukun ini yang disebut dengan nama rukun, dua rukun Yamani. Dua rukun Yamani. Ya. Jelas ya? Baik, mungkin saya gambarkan dengan penggambaran lain. Saya sebutkan rukun ada berapa? Ada 4. Kalau kita tawaf mulai dari Hajar Aswad, ini rukun Yamani yang pertama. Atau rukun Yamani yang kedua. Hajar Aswad, rukun Yamani yang keberapa? Yang kedua. Kalau kita terus berjalan, akan dapat rukun Syam. Rukun Syam. Berjalan lagi, akan mendapati rukun Syam yang kedua. Dua rukun Syam namanya. Sebab dua ini menghadap kemana? Ke Syam. Antara dua rukun inilah tempat yang dinamakan oleh orang-orang sekarang dengan nama Hijr Ismail. Paham ya? Tempat yang dinamakan oleh orang-orang dengan nama Hijr Ismail, walaupun itu penamaan yang tidak ada dasarnya. Iya. Tidak ada dasarnya. Penamaan yang tidak ada dasarnya. Jelas sampai sini? Salat di Hijr Ismail juga hal yang tidak disyariatkan. Seperti yang dilakukan oleh orang lomba-lomba untuk salat di Hijr Ismail. Tidak ada fadilah khusus. untuk hal tersebut. Kalau dia tawaf, tidak boleh dia masuk lewat Hijr Ismail tawafnya, harus lewat luar. Kapan dia lewat di Hijr Ismail di dalam, itu tidak terhitung satu kali tawaf. Jelas ya? Nah, itu rukun syami yang kedua. Kalau rukun syami yang kedua terus berjalan, akan dapat rukun yamani yang pertama. Dari rukun yamani yang pertama akan ketemu apa? Hah? Sudah ketemu Hajar Aswad lagi, kan begitu? Sudah empat rukun. Jelas ya? Iya. Paham sampai sini? Iya. Repot nada gambar Ka'bahnya, jadi antum enggak bisa lihat. Ya. Sekarang antum bikin segi empat. Kemudian berikan tanda di mana Hajar Aswad supaya saya tunjukkan tempat-tempatnya. Ya. Hah? Begini? Kenapa? Ya baik, meja ini Hajar Aswad di sini. Iya. Ini Hajar Aswad. Ya. Saya sekarang di depan meja. Ya, ini bagi peserta yang tidak melihat. Saya di depan meja. Di sebelah kiri saya, sudut di sebelah kiri saya dari meja di depan saya. Ini saya katakan apa? Hajar Aswad. Ya. Kalau dari sudut ini berjalan ke sudut berikutnya, ini rukun syam yang pertama. Jelas ya? Hajar Aswad, setelah Hajar Aswad ada tembok sedikit, setelah itu pintu. Ini namanya pintu apa? Pintu Ka'bah. Iya. Paham ya? Pintu Ka'bah. Dari Hajar Aswad ke pintu itu, itu yang disebut dengan nama Multazam. Sebut dengan nama apa? Multazam. Multazam itu tempat berdoa. Dikatakan Multazam sebab dia komitmen di situ. Di situ saja dia berdiri. Ya. Sebab Multazam ini tempat berdoa. Seorang kalau berdoa di situ, dia menyandarkan dirinya, ya. Kemudian dia berdoa. Ini tempat mustajabah doa. Antara sudut rukun apa? Hajar Aswad ini ke rukun Syami pertama, di ke belakang sedikit itu ada apa? Box warna kuning, ya itulah yang disebut dengan nama Maqam Ibrahim. Jelas ya? Ini ada pembahasan Maqam Ibrahim sebentar. Ya. Salat dua rakaat, tawaf di belakang Maqam Ibrahim. Jelas ya? Sekarang dari sudut di sebelah kanan saya ini yang saya katakan tadi sebagai rukun apa? Rukun Syam yang pertama, terus berjalan ke sudut berikutnya itu rukun Syam yang keberapa? Yang kedua, di antaranya ini yang saya sebut tadi ada apa? Ada apa di sini? Belakangannya Hijr Ismail. Ya, orang bilang Hijr Ismail ya. Ya karena namanya sudah disebut begitu ya. Saya hanya gunakan penamaan tersebut untuk mendekatkan pemahaman. Dari rukun Syam yang kedua ke rukun berikutnya ini ya. Ini rukun apa? Ini yang dikatakan rukun Yamani yang pertama. Ya, jelas ya? Rukun Yamani yang pertama. Iya. Dari rukun Yamani yang pertama jalan lagi ke rukun yang kedua. Ini rukun Yamani juga. Inilah rukun Yamani yang kedua. Ini tempat apa? Hajar Aswad. Jelas sampai sini? Jelas ini? Iya. Yang disentuh dari Ka'bah, yang disyariatkan untuk disentuh, itu hanya dua saja. Rukun Yamani yang pertama, kalau bisa dipegang, cuma dipegang saja, disentuh. Ya, sambil jalan. Cuman rukunnya, ya bukan temboknya dari rukun ke rukun, ada tembok, temboknya dari sentuh. Jelas ya? Begitu sampai ke Hajar Aswad, ya, kalau bisa dicium, kalau enggak bisa dipegang, ya. Ya. Kemudian atau di kalau dia pegang, bisa pegang dengan tangannya dengan tangan, kalau enggak bisa dengan tongkatnya, kalau dia pegang dengan tangan atau dengan tongkat, bekas pegangannya dia cium sambil membaca bismillah Allahu Akbar. Kalau enggak bisa maka dia berisyarat saja. Berisyarat. Ini khusus hukum ini khusus untuk Hajar Aswad. Jelas? Kalau rukun Yamani cuma di apa? Cuma dipegang. Enggak bisa dipegang karena rame. Tidak ada syariat apa-apa, diam-diam saja. Tidak ada gerakan apa-apa. Ya. Jelas ini? Tidak ada gerakan apa-apa. Baik. Dan pada saat melakukan tawaf ini, pada saat seorang melakukan tawaf, posisinya Ka'bah dia jadikan di sebelah kirinya. Ingat, dia menjaga Ka'bah di mana? Di sebelah kirinya. Iya. Maka dia berjalan mengelilingi Ka'bah dengan menjaga Ka'bah di sebelah apa? Sebelah kirinya. Jadi kalau seorang misalnya terhempas oleh arus dan ini, dia usahakan menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Jangan membelakanginya. Jelas? Jangan membelakanginya dan jangan pula menghadap kepadanya. Tapi namanya orang tawaf mengelilingi, lumrahnya Ka'bah di sebelah kirinya. Dan di sepanjang perjalanan tawaf ini boleh membaca doa apa saja. Ya. Boleh dia berdoa, dia boleh berzikir. Ya, kalau dia ingin baca Al-Qur'an juga boleh, baca Al-Qur'an, tidak ada masalah. Nah. Ya. Dan termasuk hal yang sering terjadi di Mekah, ya walaupun sebagian orang kadang berlebihan dalam menerapkannya, kadang ada sebagian orang-orang yang khatam Quran tasmi' dari gurunya. Ya. Ya, tasmi' bersama gurunya menghatamkan Quran sambil tawaf. Sambil apa? Sambil tawaf. Ya, sebab memang boleh baca Quran sambil apa? Sambil tawaf. Tapi kalau dia zikir, berdoa, tidak ada masalah. Apalagi antara dua rukun Yamani, antara dua rukun Yamani diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jelas ya, ini antara apa? Dua rukun Yamani. Jadi kalau dia sudah sentuh rukun Yamani, ya sudah semenjak itu dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai dia mencium Hajar Aswad. Ini kalau dia bisa sentuh, bisa menciumnya. Jelas sampai sini ya? Ya. Jadi ini yang disebut dengan nama tawaf. Berapa kali tawaf ini diterangkan di sini oleh Jabir? Kata beliau, faramala thalathan wa masya arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam ramal 3 kali dan berjalan 4 kali. 3 kali putaran dengan ramal. Ramal itu artinya dia berjalan cepat. Langkahnya diperdekat dengan cepat. Ya. Ramal ini dia berjalan, tingkatannya di atas berjalan biasa dan di bawah berlari. Di bawah berlari. Ingat ya, bukan berlari. Berjalan cepat. Jelas ya? Berjalan cepat. Itu namanya ramal. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan ramal 3 kali. Dan ini hanya disyariatkan di tawaf kudum saja, di tawaf datang saja. Ini. Di tawaf kudum dan tawaf bagi orang yang melakukan umrah. Kalau di haji hanya disyariatkan di tawaf kudum. Kalau di umrah hanya disyariatkan, ya umrah ya cuma 1 kali tawaf, tidak ada masalah. Tapi kalau di haji hanya disyariatkan di tawaf apa? Datangnya saja. Ya, haji kan ada 2 tawaf. Ada tawaf ketika datang, tawaf kudum namanya, dan ada tawaf apa? Ifadah. Kalau tawaf ifadah tidak ada ramal, lari-lari berjalan cepat tidak ada. Biasa. Kalau tawaf ifadah. Ini 3 kali putaran ini tawaf apa? Untuk tawaf kudum. Sebab ini pertama kali Nabi tiba di Mekah langsung tawaf. Ini yang beliau lakukan. Jelas sampai sini ya? Iya. Maka berjalan dengan cepat sebanyak 3 kali putaran. Mulai dari Hajar Aswad. Iya. Mulai dari Hajar Aswad. Nah. Dia mulai dari Hajar Aswad, kemudian dia berjalan kembali ke Hajar Aswad lagi, itu sudah terhitung berapa? 1 kali. Dia berjalan lagi kembali ke Hajar Aswad, sudah terhitung 2 kali. Terus demikian sampai genap berapa? 7 kali. Tawaf itu hanya 7 kali putaran. Iya. Bagi siapa yang tawaf, bagi siapa yang melakukan tawaf, maka hendaknya dia memperhatikan jumlah tawafnya dengan baik. Jangan dia lalai. Apalagi banyak manusia. Wah, ini sudah berapa banyak saya tawaf ini. Nah, banyak orang yang punya cara untuk menghitung tawafnya. Ya. Punya cara untuk menghitung tawafnya. Ada yang melihat jamnya. Ya. Ada yang menghitungnya dengan jarinya. Ya. Ada yang membawa karet untuk diikat supaya dia tahu di putaran keberapa. Ini hal yang seperti ini tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya terjadi, seorang lupa berapa kali dia tawaf. Iya. Dia lupa berapa kali dia tawaf, maka orang yang lupa itu keadaannya bermacam-macam. Iya. Ada yang lupa sifatnya, dia sekarang tidak ingat jumlah tawafnya sudah berapa kali. Kalau dia tidak ingat, maka dia ambil yang paling sedikitnya yang dia ingat, meyakinkan. Misalnya dia ragu antara dia sekarang berapa, antara 4 3 atau 5. 5 4 3. Maka yang diambil apa? Yang dihitung 3-nya. Dianggap 3. Jelas ya? Ya. Kalau dia ragu, dia punya dugaan ragu antara 4 dan 5, tapi sangkaan besarnya 5, enggak ada masalah, dihitung 5 saja. Dia hitung 5. Dan ini tidak disebut sahwinya. Ya, seperti salat. Jelas ya? Tidak ada sujud sahwinya. Ya. Demikian kalau ragu. Ya. Maksudnya seorang berusaha untuk memastikannya. Nah, jadi dia berputar ke Hajar Aswad, apa dari Hajar Aswad memutari Ka'bah sebanyak 7 kali dan pasti akan berhenti di mana? Di Hajar Aswad juga. Ya, tidak harus dia berhenti di depan batu. Ya. Dia berhenti sejajar dengan apa? Arah Hajar Aswad. Ya, sejajar dengan Hajar Aswad, hal yang dia perkirakan saja. Hal yang dia perkirakan. Jelas ya? Dia perkirakan ini sudah sejajar, sudah selesai. Dia keluar. Ya, dulu diberi garis dari Hajar Aswad, ya diberi garis supaya nampak ini garisnya. Ya, tapi belakangan saya lihat sudah dihilangkan garis itu. Sebab garis tersebut, ya, bukan ukuran. Yang dimaksudkan sejajar dan sejajarnya itu, ya, kadang sejajar persis dan kadang agak serong sedikit tapi masih sejajar. Jelas ya? Iya. Dan yang dijaga ketiga tawaf, kalau dia tawaf di lantai 2 atau tawaf di lantai 3, yang dia jaga bagaimana caranya Ka'bah terlihat olehnya. Jelas ya? Terlihat olehnya. Dan dia menjaga Ka'bah berada di sebelah apa? Kirinya. Nah, ya. Memang paling enaknya tawaf di lantai pertama, yang paling enaknya, paling selamatnya. Tapi ini yang sangat ramai sekali. Apalagi kalau sudah di tawaf ifadah. Ya. Sebab seluruh jemaah haji, ya, yang bermalam di Muzdalifah, semuanya menuju ke mana? Ke Mekah setelah melempar jamrah. Ya. Maka tentunya ini akan ramai sekali. Ya. Jangan lancar, lantai 2 saja ramai. Lantai 3 saja ramai. Jelas ya? Ya. Karena itu perhatikan, dia menjaga posisi dirinya. Ya. Kalau dia sudah sejajar dengan Hajar Aswad seperti yang kita sebutkan tadi, Hajar Aswadnya di apa? Dicium. Dan ini akan datang haditsnya nanti, mungkin tidak ada masalah, kita akhirkan saja pembahasan masalah menciumnya. Ya, di hadits Umar bin Khattab yang akan datang. Baik. Setelah selesai tawaf, Rasulullah sudah menyelesaikan tawaf, maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keterangan Jabir, "Tsumma ata maqama Ibrahim fa shalla." Kemudian beliau mendatangi maqam Ibrahim. Mendatangi maqam Ibrahim lalu beliau salat. Nah. Ya, di sini ada kaifiat enggak disebutkan? Dan masalah saya terangkan dulu sebelum kita terlalu jauh meninggalkan tawaf. Ya, sebenarnya sebelum tawaf itu atau ketika tawaf qudum itu disyariatkan ya, seseorang melakukan apa yang disebut dengan nama al-ittiba. Apa yang disebut dengan nama al-ittiba? Ini disyariatkan di tawaf umrah dan di tawaf qudum. Ya, al-ittiba itu kita kan sudah sebut, orang yang pakai ihram dia pakai berapa kain? Dua, satu sebagai sarungnya dan satu sebagai apa? Ridanya. Sebagai ridanya itu ya, ditutup di mana? Diletakkan di atas kedua bahu. Ya, kainnya diletakkan di atas kedua bahu. Ya, jelas sampai sini? Nah, ittiba salah satu dari kain ini di sebelah kanan, kain yang di sebelah kanan itu diturunkan di bawah ketiak, turunkan di bawah ketiak. Nah, inilah yang disebut dengan nama apa? Al-ittiba. Ini hanya dilakukan untuk tawaf saya. Untuk tawaf saya. Mungkin biasa ada melihat di apa namanya? Gambar orang-orang tawaf, ada yang terbuka lengan kanannya, kan begitu? Ya. Ini orang yang membuka lengan kanannya dari miqat itu salah, praktek salah, tidak ada dalilnya. Membuka lengan kanan itu hanya disyariatkan di mana? Hah? Di tawaf umrah ketika akan tawaf dan tawaf apa? Qudum. Jadi segitu dia sudah selesai, dia akan ke makam Ibrahim, tibanya dilepas. Dia naikkan lagi ke mana? Ke bahunya. Ya, kemudian dia sholat dua rakaat. Dan ini kesalahan ini ittiba sepanjang umrah dan haji, ini kesalahan yang hampir dikatakan lebih seperdua jemaah haji melakukannya. Ya. Jelas? Nah, setelah dia naikkan kainnya, dia tutup kembali bahunya, maka Rasulullah berjalan ke belakang makam Ibrahim, lalu beliau sholat. Ya, makam Ibrahim tadi sudah diterangkan. Ya, dia dari arah apa namanya tembok yang berada antara rukun antara Hajar Aswad dan rukun Syami. Ya. Di belakang makam Ibrahim dia sholat. Kalau dulu air Zamzam berada di bawah, turun tangga dapat air Zamzam. Ya. Tapi sekarang sudah ditutup oleh pemerintah supaya seluruh lingkup di sekitar situ bisa dipakai untuk tawaf. Nah, makam Ibrahim biasanya orang berdesakan di situ sholat. Karena itu kata para ulama, sholat di makam Ibrahim itu sunnah kalau apa? Hah? Kalau kosong tidak ada orang. Ya, tapi kalau berdesakan dia sholat di mana saja. Jadi kaidah di pelaksanaan haji. Saya beri kaidah di pelaksanaan haji. Di pelaksanaan haji setiap perkara sunnah kalau dia lakukan akan membawa dia kepada perkara yang memberatkan atau perkara yang haram, sunnah ini harus dia tinggalkan. Sunnah ini harus apa? Dia tinggalkan. Jelas ya? Iya. Karena itu mencium Hajar Aswad hukumnya apa? Sunnah. Ya, kalau dia pergi menciumnya, mengharuskan dia desak-desakan dengan orang, siku sana sini, ya. Ini harus dia tinggalkan. Apalagi perempuan pergi mencium Hajar Aswad tengah laki-laki. Iya. Nah, dengan laki-laki. Dan sekarang ya, ada orang-orang yang profesinya mengantar mencium Hajar Aswad. Mengantar mencium Hajar Aswad. Sembarang yang diantar. Laki-laki, perempuan, ya, semuanya diantar. Itu mencium apa? Hajar Aswad. Ya, dan ini profesi yang sangat tidak baik. Ya, sudah berdesak-desakan, mengganggu orang. Ya. Dia adalah perkara yang sunnah, maka afdalnya dia harusnya meninggalkan. Harusnya meninggalkannya. Jelas ya? Ya. Harusnya meninggalkannya. Apalagi sudah hampir setiap musim haji itu pasti ada kasus di Hajar Aswad. Ada yang meninggal, ada yang terinjak. Ya. Karena ingin apa? Ingin menciumnya. Kalau dia sudah mencium, ya, sudah berhasil sampai ke depan, mau keluarnya saja sudah susah. Mau keluarnya sudah susah. Ya. Banyak orang kalau keluar dia berenang di atas kepalanya orang. Nah, Dan ini adalah masyakkah, hal yang memberatkan. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelas sampai sini? Iya. Ya. Muncul sebuah pertanyaan. Sekarang Hajar Aswad itu kalau dicium, baunya harum. Ada orang yang menyimpan minyak wangi di situ. Sudah diketahui orang yang ihram tidak boleh apa? Menyentuh minyak wangi. Kalau ada minyak wangi, dia tetap cium, dia tetap sentuh, atau dia isyarat saja. Ya, ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama kita, ya, dan ini yang difatwakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, kata beliau dia pegang saja, dosanya ditanggung sama orang meletakkan minyak wangi itu. Ya. Itu menurut beliau. Tapi kebanyakan ulama kita itu memberikan fatwa bahwa di dalam hal ini, ya, memegang minyak wangi itu adalah larangan dan menciumnya adalah sunnah. Larangan lebih didahulukan daripada apa? Daripada sunnah. Nah, ini dua pendapat di dalam masalah ini. Baik. Setelah mendatangi makam Ibrahim, fasallah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di situ. Ya, beliau salat di makam Ibrahim 2 rakaat. Di rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah dan membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Sunnahnya demikian. Kalau dia membaca surah yang lain boleh saja. Dia ingat ya, kalau makam Ibrahim tidak mampu dia sholat, dia boleh sholat di mana saja, dari masjid, dari arah mana saja, yang lapang baginya, yang lapang baginya. Maka dengan ini sudah selesai tawaf. Setelah selesai tawaf disunnahkan dia menuju ke tempat air minum, tempat minum zam-zam. Ya. Nah sekarang untuk arah selesai di arah makam Ibrahim ke belakang, di situ sudah lengkap. Ya. Tempat untuk minum apa? Air zam-zam. Bahkan di seluruh sudut tempat tawaf, ya, di seluruh lingkaran tempat tawaf, ujung-ujungnya itu ada tempat untuk minum apa? Air zam-zam. Dan ini juga memudahkan bagi orang yang tawaf, ya, bagi orang yang tawaf dan ia berpendapat bahwa harus bertaharah ketika tawaf. Bertaharah dari hadat kecil. Ya. Sebab para ulama silam pendapat ketika tawaf itu apakah harus taharah dari hadat kecil atau tidak. Kalau haid tentunya tidak boleh ya. Semisal pula dengannya nifas dan junub. Ini tidak boleh tawaf di Ka'bah. Sebab itu pesan Nabi kepada Aisyah, if'ali kullama yaf'alul hajj illa an tatawfi bil bait hatta tatahuri. Kerjakan seluruh yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tawaf di Ka'bah sampai engkau suci. Tapi kalau hadat kecil, ada misalnya buang angin, ya, dia buang angin, apakah batal tawafnya? Apakah batal tawafnya? Ini dibangun di atas makna ini, disyaratkan taharah atau tidak? Ya. Dan yang benarnya, ya, ini yang diterji oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Taimin, ya, dan selainnya bahwa tidak disyaratkan bertaharah dari hadat kecil. Jelas ya? Walaupun sejumlah ulama kita di masa ini memfatwakan disyaratkan, seperti Syekh Shalal Fauzan, ya, dan selainnya. Nah, jelas itu dua pendapat di kalangan para ulama. Kalau dia ingin berhati-hati, dia jaga dirinya di atas apa? Dia jaga dirinya di atas taharah. Iya. Maka setelah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim atau di mana saja dari masjid, kalau memang sempit, ia disyariatkan untuk minum Hajar Aswad. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Iya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Beliau minum darinya, kemudian beliau menuangkan air zam-zam itu di atas kepalanya. Iya. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam berdoa. Iya. Beliau berdoa. Nah, dengan meminumnya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zamzam itu tergantung maksud dia meminumnya. Ya. Dia minum dengan niatan supaya ia disembuhkan dari penyakit, supaya dia begini dan begitu. Maka itu adalah hal yang baik. Sebab ma'u zamzam lima syuribalah. Dan ini hadis berlaku di seluruh bentuk meminum air zamzam dimanapun dia berada. Ya. Ketika dia haji, umrah, tidak, dia punya air zamzam di sini, dia minum, dia niatkan baik. Ya, ya Allah, saya minumnya ya, dengan harapan Engkau lapangkan hati saya dengan keimanan, mudahkan saya untuk menghafal ilmu-ilmu agama dan seterusnya, adalah hal yang bagus. Jelas ya? Iya. Kemudian setelah minum air zam-zam, dikatakan di sini oleh Jabir, "Tsumma raja'a ila ar-rukni fastalamaha." Iya. "Tsumma raja'a ila ar-rukn fastalamaha." Kemudian dia kembali ke rukun. Kembali ke rukun lalu memegangnya. Lalu memegangnya, menyentuhnya, bukan dicium. Hanya di apa? Dipegang saja. Ya. Jadi kalau dia sudah minum, dia kembali lagi ke rukun untuk memegangnya, untuk memegangnya. Dan hanya disebutkan di sini mana dia kembali ke rukun untuk memegangnya saja. Iya. Tidak disebutkan kalau misalnya tidak bisa dia pegang, dia isyarat. Ya, jelas ya? Hanya jelas dia kembali dulu ke Hajarul Aswad. Kalau dia tidak bisa pegang, ya sudah, dia berjalan. Dia berjalan, disebutkan di sini, "Tsumma kharaja minal babi ila Safa." Kemudian beliau berjalan dari pintu menuju kepada Safa. Sebab di arah Hajar Aswad itu ketemu dengan pintu menuju ke mana? Ke Safa. Ya, walaupun Masjidil Haram dengan keadaannya sekarang semua bisa jalur, kita bisa nyampe ke mana? Ke Safa. Cuma ini jalur yang paling dekatnya. Ya. Dan yang paling mudahnya sesuai dengan tuntunan pelaksanaannya. Jelas ya? Maka beliau pun berjalan ke Safa. Safa ini ya, itu dulu ada nama gunung kecil. Ya, demikian pula Marwah. Ini dua tempat sa'i, namanya Safa dan apa? Marwah. Safa dan Marwah. Ya, Safa ini searah dengan Hajar Aswad, Safa. Jelas ya? Searah dengan Hajar Aswad. Ada Safa di situ. Nah, kalau berjalan terus ke sana, dapat lagi gunung, itu namanya apa? Marwah. Ya. Sekarang bukan lagi gunung betulan, tapi dibuat, didesain kayak gunung. Ya, naik begitu mendaki. Jelas? Nah, ini yang dikatakan Safa dan Marwah. Ini tempat sa'i. Ini yang dikatakan tempat sa'i. Jelas ya? Ya, kalau tawaf secara bahasa, dia berputar, mengelilingi. Kalau sa'i, secara bahasa artinya dia berlari. Iya. Berjalan, berlari. Sebab sa'i bisa berjalan, bisa bermana? Berlari. Iya. Nah, sekarang beliau berpindah untuk masuk ke manasik yang lainnya. Setelah tawafnya selesai, maka beliau berjalan untuk melakukan sa'i di Safa dan Marwah. Nah, kata Jabir, "Falamma dana minas Safa qara'a." Begitu Nabi mendekat dari Safa, maka Nabi membaca, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah itu dari syiar-syiar Allah. Kemudian Nabi berkata, "Abda'u bima bada Allahu bih." Saya memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya. Ya. Maksudnya karena di dalam ayat disebut Safa dan Marwah, Safa yang didahulukan kemudian Marwah, maka Nabi memulai dengan apa? Dengan Safa. Ya, begitu maksudnya. Ya. Sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa bacaan Nabi ini, ya, ini hanya bacaan memberitahukan sahabat. Beliau baca ayat, kemudian beliau katakan, sungguhnya saya memulai dari apa yang Allah mulai, bahwa syariatnya begini, mulai dari Safa kemudian kemana? Ke Marwah. Dia bukan bacaan khusus. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi sebagian ulama berpendapat seperti ini, bacaan khusus. Tiap kali apa? Melakukan umrah, akan melakukan sa'i, begitu mendekat Safa disyariatkan untuk membaca inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jelas ya? Nah, dan ini juga pendapat yang kuat insyaallah. Kata Jabir, "Faraqiya as-Safa," maka beliau pun naik ke Safa. "Hatta ra'al bait," sampai beliau melihat Ka'bah. Nah, jadi syariatnya ketika seorang naik ke Safa, Ya. Dia menghadap ke mana? Dia menghadap ke Ka'bah. Dia berusaha ya. Mengekir dirinya melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah. Dan kalimat di sini melihat ya. Kalau misalnya diselingi dengan tiang, dia cari bagian-bagian di sofa yang dia bisa melihat Ka'bah. Dia bisa melihat Ka'bah. Kalau tidak bisa melihat, ya sudah. Apa yang searah saja dengan Ka'bah. Ya. Kemudian kata beliau, fastaqbalal qiblah. Beliau menghadap ke kiblat. Ini di sofa dilakukan seperti ini, dan ini juga dilakukan di mana? Di Marwah nanti. Ya, cuma Marwah sekarang kondisinya enggak bisa seorang melihat kiblat dari situ. Apa enggak bisa dia melihat apa? Ka'bah. Ya, sebab tertutup dengan tembok. Tertutup dengan tembok. Kalau dia di lantai satu, ya, beda kalau di lantai satu, ya semua, lantai satu, lantai dua semuanya enggak bisa langsung melihat. Jelas ya? Jelas sampai sini. Jadi dia hanya memperkirakan. Ya, dan di Masjid Haram itu ya karena apa keberadaan manusia yang kadang sholat tidak menghadap kiblat, maka diberi garis. Ya, garis yang mengarah ke mana? Ke kiblat. Jadi garis mengarah ke kiblat. Kalau mau tahu kiblat, ikut saja garis, maka tahu sudah kiblatnya ke sana. Ya. Dan apa yang dipasang di garis di sini itu bukan hal yang bidah. Itu masuk ke dalam bab masalihul mursal. Ya, bab masalihul mursal dibolehkan. Dibolehkan. Sebab kalau tidak ada yang seperti itu, orang yang tidak tahu di mana Ka'bah, apalagi baru datang ke masjid, Masjidil Haram, dia tidak akan tahu salatnya menghadap ke mana. Jelas ya? Salatnya menghadap ke mana? Iya. Kalau kita di masjid sini umumnya, kiblat kita cuma satu. Kalau di sana seluruh penjuru yang menghadap ke kiblat itu namanya apa? Kiblat. Ya. Karena itu beda. Ya, salat di sini. Kalau kita salat di sini enggak melihat kiblat, antara timur dan barat kiblat enggak ada masalah. Tapi kalau di depan Ka'bah harus menghadap Ka'bah. Kapan enggak menghadap kiblat, Ka'bah enggak syah salatnya. Tidak syah salatnya. Jelas sampai sini? Iya. Karena itu saya sebutkan tadi ada garis, ya. Biasanya garisnya itu bukan di atas di gunungnya, tapi ketika akan naik. Ya, maka diperhatikan saja garisnya supaya bisa mengekat kiblatnya di mana. Kiblatnya di mana? Ini untuk arah Safa dan Marwah. Baik. Kemudian kata beliau, hatta ra'al bait fastaqbal al-qibla fa wahhada Allah wa kabbara. Lalu beliau mentauhidkan Allah dan mengagungkannya. Ya, membesarkannya. Bagaimana itu mentauhidkan Allah dan membesarkannya? Ya. Mentauhidkan Allah dan membesarkannya, inilah yang ditafsil dalam bacaan. Ini yang dirinci di dalam bacaan. Nah, ya. Dalam sebagian hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah, ya, disunnahkan juga untuk bertakbir dan bertahmid, baca Allah Akbar walhamdulillah. Ya. Di sini Jabir menghikayatkan bacaan. Jadi begitu sudah menghadap kiblat, di atas sofa dia menghadap kiblat, maka dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lakul mulk wa lakul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara abada wa hazama al ahzaba wahda. Itu yang dibaca. Bacaan yang seperti ini dihafal baik-baik, dihafal baik-baik. Jadi ini dibaca tiga kali. Dibaca apa? Tiga kali. Dan beliau berdoa antara tiga ini. Ya, jadi kalau dibaca sekali kemudian berdoa, baca lagi sekali berarti dua, berdoa lagi, baca lagi sekali tiga, berarti sudah tiga. Tiga kali baca doa berarti dua kali berdoa, dua kali apa? Tiga kali membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan seterusnya. Tiga kali dibaca berarti doanya berapa kali antara tiga ini? Dua kali. Jelas sampai sini ya? Ini silahkan berdoa dengan doa apa saja. Ini termasuk tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Iya. Dan kita masih melihat dan membaca, kita baca di sejarah dan melihat alim ulama kalau berdiri di mokif-mokif ini, mereka memperpanjang berdirinya dan memperbanyak doanya. Nah, memperbanyak doanya. Ketika berdoa disyariatkan mengangkat tangan. Silahkan mengangkat tangan. Tapi ketika membaca doanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, itu tidak perlu mengangkat tangan. Sebab di sini tidak disebut oleh Jabir mengangkat tangan. Jelas sampai sini ya? Baik, insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.